itu yang menafikan tauhid, bentuk yang menafikan tauhid. Baik, mengapa disebutkan ulama dan umara? Disebutkan ulama dan umara, ya, tidak disebutkan selain itu, ya. Misalnya az-zuhad, orang-orang yang zuhud, ya, atau yang lainnya. Disebutkan umara, ulama, mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang di tangan mereka biadihim al-irsyad wad-dilalah. Jadi mereka pemegang keputusan dalam hal irsyad, memberikan nasihat, petunjuk, petuah, ya. Siapa yang pegang itu? Para ulama. Mereka marja, mereka tempat kembali, ya. Jadi di tangan mereka ada irsyad wad-dilalah. Bayangkan, ya, dalam sebuah daerah atau mungkin sebuah negara, jika orang yang dianggap alim di tempat itu telah berfatwa, telah menetapkan dan mengarahkan, maka kita dapatkan bahwa annas, manusia terkadang lebih kuat untuk diarahkan oleh orang-orang alim dibanding oleh umara, ya kan? Mereka kadang begitu percaya kepada orang alim hingga justru tidak mendengarkan perkataan umara, para pemimpin mereka, ya kan? Menunjukkan bahwa ulama lahum quwwah, mereka punya kekuatan. Kekuatan apa itu? Dua tadi, quwwatul irsyad wa dilalah, kekuatan dalam irsyad, penjelasan dan menunjuki manusia. Dan Nabi mengatakan inna minal bayani lasihra, di antara penjelasan ada yang merupakan sihir, ya, bahwa manusia akan berjalan seperti terhipnotis hanya karena agitasi, ya, pembakaran semangat yang diajukan oleh seorang yang berbicara yang dia dianggap sebagai orang yang berilmu. Kan? Baik. Itu sebabnya disebutkan dia ulama, bukan zuhad, bukan orang-orang yang zuhud, ya. Karena mereka memiliki ilmu, ya. Sebaliknya, disebutkan pula al-umara. Mengapa? Karena mereka juga punya dua kekuatan. Mereka punya kuwa, ya. Kuwa apa? Kuwatut tasarrufi, kekuatan untuk berbuat dan bertindak, wat tanfir, atau kuatul ilzam wat tanfir. Mereka punya dua kekuatan, kuatul apa? Ilzam, mereka bisa memaksa, karena terkadang penguasa memiliki kekuasaan, kekuatan, ya kan? Ada pasukan di belakang mereka, ada orang-orang yang diatur oleh mereka, maka mereka disebut penguasa. Maka mereka punya ilzam. Jika penguasa telah mengatakan tidak, harus begini, maka mungkinkah ada di antara masyarakat yang mungkin untuk menolak? Tidak, ya, karena mereka melihat bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menolak, sedangkan penguasa mereka memiliki kekuatan ilzam. Dan yang kedua, selain kekuatan untuk memaksa ilzam, mereka punya kekuatan tanfir, yaitu melaksanakan tanfirul umur, ya. Orang semata saja mungkin ingin berbuat kebaikan, satu orang mungkin bisa berbuat kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi dia hanya mampu berbuat kebaikan sebatas kemampuannya. Jika telah capek tubuhnya, ya kan? Haus dan lapar, maka ia akan berhenti dari berbuat kebaikan itu, ya kan? Adapun penguasa, dia bisa memerintah. Lahu awan, dia punya pembantu-pembantu. Tolong urus masalah ini. Tolong bantu yang itu. Maka setelah capek digilir, ya, maka dengan demikian dia punya kuat tanfir. Maka tidak perlu dia kemudian harus terjun ke setiap medan, tentu saja, ya kan? Karena akan habis nanti tenaganya di situ. Cukuplah dia mengarahkan, membagi-bagi pekerjaan, ya man, ya, namanya pemborong, man, ya. Maka dia tidak mesti dia harus terjun langsung, ya. Cukup dia mengarahkan. Sebab kalau kemudian dia terjun, akan tersibukkan mungkin pikirannya dengan pekerjaan yang dihadapinya dan terbengkalailah pekerjaan yang lain yang harusnya diurus ulang. Maka dia punya apa? Kuatut tanfir, kekuatan dalam melaksanakan dengan mengarahkan dan membagi-bagi itu tugas. Maka kedua perkara ini, dua perkara yang satu sisi punya potensi yang besar dalam kebaikan. Ya, jika seorang alim mengajak kepada kebaikan, maka mereka kadang lebih ditaati daripada penguasa. Jika penguasa mengajak kepada kebaikan, mereka punya kekuatan untuk memaksa yang tidak dimiliki oleh ulama hanya punya kekuatan lisan, kekuatan kalimat-kalimat, ya kan? Tapi kekuatan tenaga dimiliki oleh penguasa. Nah, kalau begitu dalam hal potensi kebaikan mereka besar, namun juga mereka punya potensi untuk kejelekan. Ya, seorang alim karena ilmunya, ketika ia berijtihad dengan ijtihad yang salah, ketika dia menetapkan hukum-hukum yang keliru, maka orang pun akan mentaatinya dan mengikutinya dan mengatakan, ah, tidak layak kita menyelisihi orang alim ini. Nah, jika dikatakan bahwa tidak, orang alim ini mungkin salah, maka dia akan membantah dan mengatakan, mana mungkin orang alim salah. Dan kalau orang alim mungkin salah, kamu pun lebih mungkin berbuat kesalahan. Lebih baik salah bersama ulama daripada salah bersama juhala, gitu ya. Lebih baik salah bersama ulama daripada salah bersama juhala. Padahal sesungguhnya kesalahan sama saja. Jika dia masuk dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya, maka dia adalah bentuk menjadikan ulama tadi sebagai arbab al-mutasarrif, ya, yang dia sebagai penentu keputusan mengarahkan umat dalam perkara yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu ulama. Demikian pula umara, dia punya kekuatan untuk memaksa disangkanya kebaikan, maka ia pun mengatakan ini harus diterapkan. Padahal ternyata membawa dampak buruk, ya, dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ternyata besarnya perkara ini. Oleh karena itu ini perkara yang hendaknya kita ingat. Dan dia di antara bentuk perkara yang disebut dengan hakimiyatullah, penetapan sifat hakimiyah Allah, bahwa il hukmu illa lillah, bahwa hukum hanyalah milik Allah, yang menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah. Ya, oleh karena itu kita harus waspada dari perkara ketaatan kepada ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Jelas ya? Jadi dampaknya yang besar sehingga Syekh menyebutkan perkara ini. Bukan bahwa beliau menginginkan kita untuk melecehkan para ulama. Ya, faluhumu al-ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Menggibahi ulama tidak seperti menggibahi orang biasa. Ya. Karena di samping engkau telah memakan bangkai saudaramu, dia pun adalah bangkai orang yang muhtaram, yang haruslah dihormati itu para ulama. Dia pun adalah bangkai yang beracun. Jika engkau memakannya, maka engkau akan binasa. Rusaklah agamamu. Fahluhumul ulama masmumah. Wa'adatu an-nasi fi apa muntaqisihi ma'lumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dan kebiasaan yang terjadi pada orang-orang yang merendahkan para ulama ma'lumah. Sudah ma'ruf diketahui bahwa mereka akan akhirnya jatuh dan hancur. Jatuh dan hancur, ya kan? Tetapi di sini Syekh tidak menginginkan kecuali menunjukkan kepada kita adanya hakimiyah Allah, bahwa hukum hanyalah milik Allah. Siapapun dia, tidak boleh kita jadikan perkataannya sebagai dalil untuk menolak hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun dia, ya kan? Makanya ini menjadi permasalahan. Ya. Demikian pula umara. Sesungguhnya bukan berarti Syekh rahimahullah ta'ala ingin menjadikan kita bersikap meremehkan umara atau kemudian tidak taat kepada pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Tidak. Tetapi sesungguhnya innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara kebaikan. Dan meskipun dia punya kekuatan, tidaklah kekuatan dia menyebabkan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, Allah menyebutkan dalam surah Nisa, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa'ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan Allah tidak mengulang dengan mengatakan dan taatlah kepada ulil amri. Tidak. Hanya disebutkan dalam bentuk idhafah, wa'ulil amri minkum. Menunjukkan ketaatan kepada para penguasa dan para ulama dalam ketaatan atau diikutkan tabi'atun bita'asillahi wa rasulih, akan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya jelas ya mengapa disebutkan taat kepada ulama dan umara, karena bahaya yang ada pada mereka berdua dan kedudukan mereka. Perkara yang kedua yang saya ingin ingatkan, perkataan Syekh, fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahullah, dalam menghalal mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Apa yang didahulukan? Apa yang didahulukan? Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah telah menghalalkan perkara itu, tapi seseorang mengharamkannya. Kenapa? Karena taat kepada penguasanya atau mengikuti seorang alim. Ya, didahulukan dia dari menghalalkan apa yang diharamkan. Ada isyarat di sini, menunjukkan perkara pertama lebih besar mudaratnya dan dosanya dibanding perkara yang kedua. Paham? Seorang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan. Dipahami? Ini kita butuh terangan ya. Apa sih bedanya? Sama-sama merubah hukum Allah, ya kan? Sama-sama merubah hukum Allah. Halal menjadi haram, haram menjadi halal. Tapi mengapa dikatakan menghalalkan apa yang haram lebih berbahaya, atau maaf, mengharamkan apa yang halal lebih berbahaya daripada menghalalkan apa yang diharamkan? Mengapa? Karena sesungguhnya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa kita mengetahui adanya kaidah yang dipetik dari surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an", bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah wal hil, hukum asalnya segala sesuatu adalah dia dihalalkan. Segala sesuatu hukum asalnya adalah halal, bukan ibadah ya. Adapun dalam hal ibadah, al-aslu fihi at-tahrim, asalnya adalah pengharaman. Atau dalam perkara dunia ya, bahwa hukum asalnya dia halal, itu hukum asal. Maka jika seseorang kemudian dia menghalalkan apa yang sebenarnya haram, maka berarti dia pada hakikatnya mengembalikan kepada hukum asal. Meskipun di sini mungkin dia menghalalkannya karena taat kepada pemimpin atau seorang alim, tetapi dia kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal, sehingga perkaranya lebih ringan ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa dia lebih ringan. Kenapa? Karena memang hukum asal adalah halal ya. Adapun seseorang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk jinayahnya lebih besar. Kenapa? Karena berarti dia seolah-olah melakukan istidrak, membantah dan mengkritik hukum yang telah dihalalkan Allah sebelumnya dengan mengatakan tidak, kami haramkan saja. Dan ini seperti perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka haram sawaiba, mereka mengharamkan hewan-hewan tertentu yang dikatakan ini adalah untuk sembahan-sembahan mereka, ya kan? Padahal hukum asalnya sembelihan ini adalah apa? Hewan ini adalah hewan yang halal. Tapi mereka kemudian haramkan. Ya? Maka tentu saja di sini dia telah keluar dari perkara yang ringan dalam agama dan beranjak kepada perkara yang lebih berat, yaitu mengharamkan apa yang halal. Ya, padahal hukum asalnya adalah halal. Maka dari sisi ini perkara mengharamkan apa yang halal lebih berat dari perkara mengharamkan menghalalkan apa yang haram. Mengharamkan apa yang halal lebih berat dari menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Ya, oleh karena itu ada isyarat dengan disebutkannya lebih dahulu perkara mengharamkan apa yang dihalalkan. Meskipun semuanya adalah perkara yang berbahaya. Ya. Semuanya adalah penetapan seseorang sebagai pengatur dan penetap urusan, ya. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. Janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifatkan dari lidah kalian, dari kedustaan, mengatakan ini halal, ini haram, untuk kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentu saja semuanya ada perkara yang diharamkan. Baik. Maka ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Sekali lagi perhatikan apa yang disebutkan tadi dari keterangan bahwa sesungguhnya perkara ini disebutkan oleh Syekh sebelum masalah hukum ghairi ma anzalallah untuk menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini merupakan bentuk berhukum kepada selain Allah. Seorang yang taat kepada seorang alim ataupun kepada pemimpin dalam perkara yang menyelisih hukum Allah, maka dia telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, ya, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Allah, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Dalam riwayat yang lain, aqulu qala Allah wa qala Rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hadisnya sahih Bukhari dalam kisah yang panjang ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang petunjuk Nabi dalam haji, yaitu tamattu, ya, tamattu yang disyariatkannya tamattu, yang Rasulullah sampai berhasrat seandainya beliau tidak membawa hadyu maka pastilah beliau akan bertamattu, ya, maka menunjukkan bagi kita keutamaan tamattu. Dan sebagian ulama menetapkan hukumnya wajib. Jadi ada pendapat dari Abdullah bin Abbas. Nah, ketika kemudian dibantah dia bahwa sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma tidak melakukannya, tidaklah berbuat kecuali ifrat, mengifratkan haji, hanya melaksanakan ibadah haji, maka beliau pun berkata seperti ini. Ya. Aku khawatir, kata beliau, yushiku an tanzila alaikum, hampir saja akan turun kepada kalian hijaratun minas sama, batu dari langit, ya. Dan turunnya batu dari langit itu bukanlah perkara yang aneh, ya kan, telah menimpa umat terdahulu dari siapa? Pasukan Abraha, tarmihim bihijaratin min tin, ya, lihat min sijil faja'alahum kasim ma'kul, ya, mendapatkan bahwa batu-batu yang turun menimpa Abraha dibawa oleh burung-burung. Maka hujan batu bukan perkara yang aneh, dibawa oleh hewan-hewan dari tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin karena selain itu, seperti yang menimpa siapa? Kaum Lut, hasiban illa ala lutin najainahum bisahar, ya, ya, apa dalam surah itu? Al-Qamar, ha? Ya, ya. Najiman syakar. Ya, sebelumnya, awal ayatnya. Setelah sayhatan wahidan fakanu kahasimil mustadir, kemudian setelah itu. Ya, ala kulli hal hasiban, ya. Hasiban disebutkan adanya hasab, ya, batu-batu yang dilemparkan kepada kaum Lut alaihissalam, ya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perkara datangnya azab dalam bentuk batu yang berjatuhan bukanlah perkara yang aneh. Dan kita dapatkan bahwa apa yang terjadi pada manusia sekarang ini dari longsor yang menimpa mereka, atau semburan lahar panas, atau lemparan dari debu-debu dari gunung berapi, bahkan batu-batu, adalah perkara yang terjadi dalam kehidupan mereka. Maka boleh jadi dia adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diperingatkan oleh Abdullah bin Abbas, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama, hampir-hampir akan turun menimpa kalian batu dari langit. Itu azab seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Mengapa? Karena penyelisihan kalian kepada Rasulullah. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata bersabda Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, sedangkan kalian berkata, berpendapat Abu Bakar dan berpendapat Umar bin Khattab. Tentu saja kita mengetahui bahwa kedua sahabat Nabi ini adalah sahabat yang paling mulia. Mereka adalah diantara Khulafa ar-Rashidin yang diperintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyina min ba'di. Ya? Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya? Abu Bakrin wa Umar iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah billadaini min ba'di, dengan dua orang yang datang sesudahku, yaitu Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar, ikutilah mereka. Ya? Menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi tentu saja keutamaan mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang tidak ada penyelisihannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas menyebutkan Abu Bakar dan Umar karena kejadian yang latar belakangnya kisah ini. Aku berkata Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Maka dikonfrontasikan antara perkataan mereka, berkata Abu Bakar dan Umar, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak layaknya. Dan disebutkan keduanya mengapa? Karena ini berkaitan dengan kejadian yang latar belakangi kisah tersebut. Ya kan? Betul-betul bahwa pendapat tentang tamattu yang lebih utama yang dialah sabda Nabi dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar tidak berbuat seperti itu. Ya. Sisi yang kedua, bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang terbaik dari umat ini. Dan khalifah yang terdahulu yang diperintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya. Jika keduanya tidak boleh, tidak bisa digunakan perkataannya, apalagi perkataan selain mereka berdua. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah mengatakan ajma'a al-ummah, telah bersepakat umat ala man istadana alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, lam yajuz lahu tidak halal baginya ayyadahu liqauli ahadin minan nas, tidak layak baginya, tidak halal baginya, tidak boleh baginya meninggalkan perkataan Nabi karena perkataan siapapun dari manusia. Ya, sedangkan Abu Bakar dan Umar tidak boleh. Ya, maka jelas saya kira keterangan tentang hadis ini. Berkata Syekh Al-Qarawi dalam Syarhul Ijmali, "Lamma kanat at-ta'atu naw'an min al-ibadah, la tasihu li ahadin min al-khalqi istiqlalan." Tatkala ketaatan merupakan bentuk ibadah. Bentuk ibadah, karena di antara bentuk dan ruha ibadah bahwa ibadah terputar pada porosnya. Dan poros ibadah adalah apa? Ada tiga poros ibadah. Al-hubbu wa kamalu al-dhulli, yaitu kecintaan yang sempurna dan dhul, perendahan diri yang sempurna pula. Yang tamamu dhul ini tadi atau kamalu dhul ini tadi mencakup dua perkara tadi, itu khauf wa raja. Khauf wa raja, mahabbah, ya, tamamul hubbi wa kamalu adh-dhulli, yang diambil dari kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, dalam sahih istighfar. Ya, maka dua perkara, al-hubbu wa adh-dhull, penghinaan diri, perendahan diri. Ya, yang keduanya adalah bentuk dari ketaatan atau mengantar kepada ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa adanya mahabbah wal-dhul. Tidak akan ada ketaatan tanpa adanya kecintaan dan pengakuan akan kehinaan diri. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Dikaitkan kecintaan kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Ya kan? Menunjukkan tidak ada ibadah tanpa adanya kecintaan dan kecintaan mengantar kepada ketundukan. sebagaimana adzul i'tiraf, i'tirafun nas, pengakuan manusia akan kehinaan dirinya, ya abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dhanbi. Jadi i'tiraf bin ni'mah, pengakuan akan nikmat karena dia mengharapkan nikmat, raja. Dan i'tiraf wa abu laka bi dhanbi, i'tiraf bi dhunub, pengakuan akan dosa karena dia itu takut akan dosanya, mengantar dia untuk taat pula. Mengantar dia untuk taat, maka taat tidak akan ada tanpa adanya mahabbah dan adzul. Ya, dan sebaliknya pula, ketaatan merupakan bentuk pencerminan dari mahabbah dan adzul. Jelas, seorang yang taat pada sesuatu, pastilah dia cinta kepadanya atau karena merendahkan dirinya di hadapan orang yang ditaatinya itu. Ya, maka kalau begitu, dibolehkan seseorang untuk cinta dan taat, cinta dan apa, menundukkan diri kepada orang lain sebatas apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika terjadi pertentangan, maka dia harus dahulukan kecintaan kepada Allah dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dia sampai pada derajat yang sempurna dalam ketakwaan dan iman, maka dia mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan ahadan khalila, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Seandainya aku mengangkat seseorang sebagai khalil, kekasih dan kecintaanku, akan aku angkat Abu Bakar sebagai kekasih dan kecintaanku. Walakinni khalilullah. Tapi aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan ketaatan kecintaannya sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Jelas ya? Maka menunjukkan kepada kita, ketaatan seseorang menunjukkan kecintaannya atau penghinaan dirinya, artinya kerendahan dirinya, pengakuan akan kerendahan dirinya kepada yang ditaati itu. Karena itu, kata saya sekali lagi, lamma kanat ath-tha'atu naw'an min al-ibadah, tatkala ketaatan adalah suatu bentuk dari bentuk ibadah, la tasihhu li ahadin min khalqi, maka tidak boleh, tidak sah kepada siapapun dari makhluk ciptaan Allah istiqlalan, secara bersendiri. Yang boleh adalah secara tabi'an, tabi' mengikuti, itu ikut dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena itu Allah menyebutkan dalam ayat tadi, surah An-Nisa tadi, dua asnaf, dua golongan dalam manusia yang ketaatan kepada mereka adalah kebaikan dunia dan akhirat. Siapa itu? Ulil amri. Siapa mereka? Kata mujahid, ulama dan umara. Ketaatan pada ulama kebanyakan akan mengantar kita kepada kebaikan akhirat. Iya. Ya kan? Karena kita beramal, ketaatan dan sebagainya karena nasihat dan wasiat mereka. Iya. Maka kebaikan akhirat insyaallah. Kemudian sebaliknya, umara pemimpin, penguasa, mereka melaksanakan kepentingan-kepentingan dan mengatur urusan masyarakat. Dengan itu akan teraturlah kehidupan masyarakat. Salahud dunia, kebaikan bagi dunia. Salahud din wa salahud dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Maka ulil amri minkum disebutkan pada mereka dalam tafsir ulil amri adalah dua orang, dua golongan yang ketaatan kepada mereka akan dicapai dengannya kebahagiaan di dua tempat, akhirat dan dunia. Tetapi ingat, meskipun ada keinginan yang ada keutamaan yang diinginkan dari keduanya, kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya ketaatan kepada mereka tabi' hanyalah mengikut kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jelas ya? Maka di sini perkara yang penting di sini ya. Jadi la tasihhu istiqlalan, tidak sah secara bersendiri. Bukan berarti tidak boleh taat, tidak ya. Tapi bahwa kita taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah. Illa idza kanat mutamashiyan mutamashiyatan ma'a ta'atillahi wa rasulih, kecuali ketaatan kepada mereka. Itu makhluk-makhluk tadi sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ankara Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala alladhina qaddamu ra'ya Abi Bakr wa Umar fi nusukil haji. Maka Ibn Abbas, karena demikian ini, karena ketaatan adalah bentuk ibadah yang tidak boleh bersendiri kepada siapapun kecuali haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Ibn Abbas mengingkari orang-orang yang mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar, mendahulukan pendapat mereka berdua dalam masalah manasik haji, ala ma rawahu huwa an Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukannya dari apa yang beliau riwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dia adalah uswatun hasanah, nabi yang dalam ketaatannya adalah kewajiban, nabi yang melanggar sunnahnya diancam dengan kebinasaan, nabi yang bersabda litakhudhu anni manasikakum, ambillah dariku haji, manasik haji kalian. Wa hadzarahum min ghadabillah wa sukhthihi wa sakhatihi wa uqubatihi al'ajilah, dan beliau mengingatkan mereka dari kemurkaan Allah, ya, kemarahan Allah dan siksaannya yang ajilah, yang segera datang, ajilah itu di dunia. Hadza fi man qaddama ra'ya Abi Bakr wa Umar wa huma huma, ini bagi orang yang mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar, wa huma huma, dan keduanya, ya, keduanya sudah ma'ruf diketahui, ya, bahwa mereka, kita harus mendahulukan keduanya ini, dan ada perintah untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka, bahkan wasiat dari Nabi, litakhudhu apa, iqtadu billadani min ba'di, ikutilah dua orang sesudahku, tapi maksudnya ikutilah mereka dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih perintahku. Adapun dalam perkara yang menyelisih perintahku, maka tidak. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq tidak boleh taat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam misalnya pembagian atau penetapan dalam ijtihad yang dilihat oleh Umar bin Khattab untuk mengatakan haruslah ada pembatasan mahar. Mahar tidak boleh terlalu berlebih-lebihan pada wanita. Maka dia pun menetapkan dalam suatu khutbahnya mengatakan mengapa wanita terlalu tinggi menetapkan mahar. Ya kan? Maka berdirilah seorang wanita mengatakan, mengapa engkau melarang apa yang telusukan Allah, wa ataitum ihdahunna kintara, dan kalian telah memberikan seorang di antara para wanita ketika melamarnya, ketika menikahinya, kintar, perbendaharaan dari emas yang banyak. Maka kata sang wanita, Allah saja menetapkan mahar seperti itu, artinya boleh seperti itu, mengapa engkau membatasinya? Maka rujulah Umar bin Khattab, ya. Maka kita dapatkan tidak boleh sekalipun Abu Bakar As-Siddiq taat kepada Umar bin Khattab. Sebaliknya, Umar bin Khattab tidak boleh pula taat kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam perkara yang terang dan jelas. Dalam perkara terang dan jelas, ya, seperti misalnya ya, walaupun ini masalah ijtihad ya awalnya. Dalam perkara Usara Badrin, tawaran perang Badar, di mana Rasulullah berijtihad mengikuti pendapat dan istisyar dari isyarat dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menukar mereka dengan uang tebusan untuk memperkuat pasukan kaum muslimin yang butuh tambahan persenjataan. Maka turunlah teguran dari Allah menunjukkan persetujuan Allah dengan pendapat yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Itu apa? Agar mereka dibunuh. Engkau menetapkan si fulan untuk membunuh saudaranya atau bapaknya atau keluarganya dari golongan tawanan perang ini, tidak ditebus, ya, subhanallah. Maka kita dapatkan keduanya, wahuma huma, keduanya, ya, keduanya orang yang punya kedudukan tentu saja dalam Islam. Fakaifa biman qaddama ra'ya ghairihima, bagaimana pula dengan orang yang mendahulukan pendapat selain Abu Bakar dan Umar. sekalipun itu pendapat Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, atau bahkan Ibnu Taimiyah ataupun yang lainnya dari para ulama, mendahulukannya dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Tidak boleh. Lebih dikhawatirkan datangnya azab. Ya. Jadi saya kira jelas. Adapun faedah dari perkara yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas ini, ini riwayat Bukhari, ya. Pertama, bayanu fadli Ibn Abbas wa diqqati fahmihi. Bayanu fadli Ibn Abbas wa diqqati fahmihi. Penjelasan akan keutamaan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas wa diqqati fahmihi, dan kejelian pemahamannya. Pemahamannya begitu jeli, teliti. Ya. Dan kita tahu bahwa Ibnu Abbas adalah salah seorang di antara anggota majlis syura Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Tapi ternyata dia pun menyelisih apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab ketika itu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan kepada kita keutamaan Ibnu Abbas dan kejelian pemahamannya. Yang kedua, لا يلتفت لأي رأي يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره. مهما كان مصدره. Tidaklah dipandang kepada pendapat siapapun atau pendapat apapun. La yultafatu li ayyi ra'yin. Kita tidaklah perlu memandang pendapat apapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mahma kana masdaruhu. Masdaruhu, ya. Bahwa bagaimanapun masdar, sumber dari ra'yu, pendapat tersebut. Apa maksudnya? Ya. Artinya dari siapapun pendapat itu datangnya. Tidak perlu kita lihat pendapat itu jika telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya referensi apapun, masdar aja pijakan apapun, jika menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka dia tertolak. Ya. Yang ketiga, wujubul ghadabi min ajlillahi wa rasulih. Wujubul ghadabi min ajlillahi wa rasulih. Wajibnya marah karena Allah dan Rasulnya. Jadi sini Ibn Abbas marah, murka. Bukan karena intisalan li nafsi, bukan karena membela pendapatnya, ya, atau hubban li tara'usi, atau karena mengharapkan supaya dapat kedudukan dan disegan dan dihormati. Bukan. Tapi apa? Nusratan li dinillah. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sabar, penyantun sekali. Tetapi tidaklah ada yang Rasulullah lebih marah selain ketika diinjak-injak hurmatullah, apa yang diharamkan Allah. Ketika diinjak maka Allah sangatlah marah, sangatlah murka. Ya. Baik. Tapi di satu sisi kita dapatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melihat sesuatu yang dia bentuk kemurkaan, bahkan bentuk penyepelean akan perkara syiar Islam. Tetapi tatkala Rasulullah melihat orang yang berbuat adalah orang yang jahil, orang yang butuh ta'lim, maka Rasulullah meninggalkan tasyni', meninggalkan, menyalahkan dengan keras, bahkan memperingatkan para sahabatnya. Siapa itu? Kisah badui yang kencing di masjid. Ya. Subhanallah, bentuk kemungkaran apa lagi yang lebih besar dari itu? Masjid yang dia adalah rumah Allah, yang Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Rumah yang diizinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah padanya, ya, untuk beribadah. Dijadikan semacam WC, tempat buang air. Bukan main. Wa man yu'azzim sya'airallah, ya. Tidaklah bentuk mengagungkan syiar Allah kecuali dari hati yang takwa, dan orang ini tidak menyepelekan, kan? Tapi Nabi tidak mengkafirinya, bahkan melarang para sahabatnya yang hendak mengingkari dengan keras. Fa'arad ayyuzrimuhu, mereka ingin kemudian mencari keras, mengumpatnya. Ya, maka Nabi mengatakan la utrukuhu, tinggalkan dia hingga dia menyelesaikan hajatnya sudah dilunasi dengan baik. Maka orang ini telah mendengarkan nasihat dan peringatan, akhirnya berdoa dengan doanya, Allahumma irhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad yang menunggu saya dengan baik, jangan rahmati yang lain. Ya, subhanallah ya. Karena takdir pengaruh dari dakwah Nabi yang begitu lembut. Ya, menunjukkan hal aslu fi da'watu, fi da'wati al-lin, aslinya dakwah yang lembut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Tetapi ketika dalam perkara yang merupakan bentuk pengingkaran akan hukum Allah dalam perkara yang besar, Nabi mengatakan kulsum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Masalah apa? Penggantungan senjata untuk cari barokah yang dia mengantar kepada kesyirikan. Pun mereka Abu Waqid al-Laythi dan para sahabatnya yang lainnya hadithu ahdin dikufrin, baru masuk Islam. Tapi masalah akidah, masalah perkara besar, adanya pengaruh dari perbuatan mereka dahulu di zaman jahiliyah, yaitu berbuat syirik, maka diingkari. Baik, saya kira jelas keterkaitan hadis dengan bab ini, bahwa riwayat Ibnu Abbas menunjukkan kepada kita pengharaman mendahulukan pendapat siapapun dari makhluk terhadap sunnah Nabi, mendahulukannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas mengharamkan hal ini karena dia adalah bentuk syirik kepada Allah dalam ketaatan. Artinya menduakan ketaatan. Harusnya taat kepada Allah, dia pun taat kepada selain Allah. Ya, bahaya bentuk syirik dalam ketaatan. Asyirku fitta'ah. Syirkun fitta'ah. Jadi mengantar kepada kesyirikan dalam ketaatan. Ya, subhanallah. Baik, Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan Fathul Majid menyebutkan kepada kita tentang faedah dari hadis ini juga. Dalam halaman 464 dari Fathul Majid, beliau mengatakan faedah dari hadis Ibn Abbas ini, وحين إذن فلا أذرى لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. Oleh karena itu, حين إذن, ketika ini, seperti kasusnya Ibn Abbas tadi, maka tidaklah ada uzur, tidak ada apa? Fala udhra, tidak ada udhur. Artinya bahwa dibolehkan liman istafta, bagi orang yang minta fatwa atau yang liman ustufti, misalnya sini ya, bagi orang yang dimintai fatwa, an yandura fi madahibil ulama, untuk melihat baginya atau untuk melihat mazhab para ulama. وَمَا إِسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ إِمَامٍ, dan apa yang dijadikan dalil oleh setiap imam. Jadi boleh bagi dia ya untuk berdalil, untuk melihat pendapat para ulama dan melihat dalil mereka. وَيَأْخُذُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ, dan mengambil dari pendapat mereka مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ. Tidak ada udzur bagi mereka, apa ya? Tidak ada udzur bagi mereka untuk melihat perkataan para ulama dan mengambil dalil dari setiap imam dan perkataan mereka dari apa yang oleh dalil tersebut, jika dia memiliki kemampuan. Idza kana lahu milkatun, jika dia memiliki kemampuan, yaqtadiru biha ala dzalik, yang mampu dia untuk melihat perkataan dan dalil tersebut. Kama qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini perintah kepada orang yang berselisih untuk kembali kepada dalil, bukan kembali kepada orang yang mengarahkan dalil tersebut. Ya, Jadi tidak ada uzur bagi seorang yang minta fatwa atau diminta fatwa, tapi dia, dan dia mampu untuk melihat dalil. Tidak ada uzur baginya untuk kemudian melihat perkataan para ulama, kemudian setelah itu melihat dalil mereka dan mengambil pendapat mereka sesuai dengan dalil tersebut, padahal dia mampu untuk melihatnya. Maka saja dia mempelajari sendiri atau dia melihat keterangan dari Al-Quran Sunnah Nabi tersebut, tentunya dengan kaidah-kaidah ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan apa yang dia rasa lebih mudah, tidak. Ya, maka di sini ada isyarat akan perkara tersebut. Maka ketika para sahabat atau sebagian tabi'i ingin mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, padahal ada keterangan hadis Nabi yang jelas, maka Ibnu Abbas mengingkari perbuatan mereka. Seolah-olah beliau mengatakan, kalian tidak punya udur untuk mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, manakala ada hadis Nabi yang sahih. Farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kita mengabaikan penjelasan para ulama. Ya. Kita menjadikan penjelasan mereka membantu kita memahami. Tetapi ketika telah jelas keterangan hadis Nabi, maka tidak boleh kita menyelisihinya. Ya. Seperti pengingkaran misalnya para ulama terhadap ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sesungguhnya misalnya daging unta, kata mereka, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada keterangan dari hadis Nabi, kana akhirul amrain tarkul wudu mimma masatin nar, adalah perkara yang terakhir tidak perlu berwudu dari makanan yang tersentuh api, artinya makanan yang dimasak, tidak perlu berwudu lagi. Sekarang ini ulama Syafi'i yang mengatakan daging apa saja termasuk daging unta jika dimakan tidak membatalkan wudu. Padahal keterangan yang sahih jelas dalam riwayat Muslim, Rasulullah ditanya tentang afana tawaddu min luhumil ibil, apa kita berwudu dari daging unta baik yang dimasak maupun yang mentah, sendiri ada yang dimakan mentah. Kata beliau apa? Naam. Ya. Berwudu. Sehingga kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan hujjah tentang batalnya wudu karena makan daging unta. Subhanallah. Padahal dia madhabnya Syafi'i juga. Ya. Maka menunjukkan kepada kita tidak ada wudu untuk menyelisih sabda Nabi dengan mengikuti pemahaman atau pendapat sebagian ulama yang menyelisih hadis tersebut. Jelas ya? Baik. Dalam bahagian yang lain beliau mengatakan, wa ala hada, dan berdasarkan hal ini, fayajibul inkaru ala man taraka ad-dalila liqawli ahad min al-ulama kainan man kana. Oleh karena itu wajib mengingkari orang-orang yang meninggalkan dalil karena perkataan seorang ulama, siapapun dia. Siapapun orang yang melakukannya atau orang yang diikutinya. Wa nususul a'immati ala hadha, dan nas-nas para ulama di atas perkara ini, di pengingkaran. Wa annahu la yasubu taqlidu illa fi masail ijtihad, dan tidak boleh taklid kecuali dalam permasalahan ijtihad, allati la dalila fiha, yang tidak ada dalil padanya, yurja'u ilaihi min kitabin wala sunnah, dan bahwasanya tidak dibolehkan taklid ikut-ikutan kecuali dalam permasalahan ijtihad yang tidak ada dalil dalam perkara tersebut yang bisa kita kembali kepadanya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Fahada huwa alladhi anahu ba'dul ulama biqawlihi la inkara fi masailil ijtihad. Inilah yang dimaksud oleh sebahagian ulama dengan ucapan mereka, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Artinya dalam masalah ijtihad seorang boleh mentaklid perkataan orang A, alim. Tetapi dalam perkara yang jelas keterangannya bukan masalah ijtihadiyah, maka diingkari, bahkan terkadang dengan ingkaran yang keras, ya, kepada orang-orang yang menyelisih keterangan yang jelas tersebut. Jelas ini, ya. Dan setelah pernah diadakan daurah tentang hal ini, ya, dari perkataan Syekh Muhammad Al-Wahhab sebutan masalah tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad, ya. Adapun dalam masalah khilaf, maka mungkin diingkari tergantung dari bentuk mukhalafah, tergantung bentuk mukhalafah. Demikian pula pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Wa man khalafa al-kitab wa sunnah fa yajib ar-radd. Adapun orang yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka wajib untuk membantahnya. Seperti perkataan Ibn Abbas, Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Wadzalika mujma'un 'alaihi. Dan ini adalah perkara yang disepakati. Seperti yang telah terdahulu dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Alhasil bahwa perkara tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan perkara siapapun jika menyelisih dalil adalah perkara yang jelas. Dan tidaklah ahlu sunnah wal jamaah salafiyah dikenal kecuali dengan sikap mereka seperti ini. Ya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidaklah disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah kecuali karena i'tisam, berpegang mereka kepada sunnah, itu sunnah Nabi, thariqah Nabi dan para salatnya. Dan al-jamaah, bahwa mereka bersatu di atas kebenaran tersebut, di atas sunnah tersebut, ya. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka maka masyhur dalam perbuatan mereka dan merupakan prinsip dan acuan mereka mengikuti setiap perkataan orang yang memimpin mereka, orang yang apa membentuk dan mulai mendirikan gerakan-gerakan mereka. Baik. Selanjutnya asar yang berikutnya adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Ahmad bin Hanbal ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'is Sufyan والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. Berkata Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad di antara imam yang sangat banyak perkataannya seputar masalah ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, dan kewajiban mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan siapapun dari manusia, ya kan? Imam Ahmad, ya. Maka beliau berkata, ajibtu liqaumin, aku heran dengan segolongan orang. Dan ajibtu, kata ajiba, ya, ini ada tiga makna, ada tiga maksud biasanya. Ta'ajub dalam bentuk ta'ajub yang dia apa pujian, ta'ajub dalam bentuk pujian, ya, perbuatannya menakjubkan artinya perkara yang bagus tetapi sulit dilakukan oleh orang yang lainnya, ya. Maka itu makna yang pertama, ta'ajub, bahwa dia ta'ajub yang ada penyebab bentuk madah, ya. Seperti sabda Nabi, ajiba rabbuka min kunuti ibadihi. Allah ta'ajub dengan kunuti ibadihi, dari apa bisa diwakilkan mana itu juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. bahwa ajiba rabbuka min kunuti ibadihi, Allah ta'ajub dengan kekuasaan seorang hamba ya, ketika dia dalam kesempitan ya, yang ia putus asa akan farat atas apa dilepaskannya dari musibah, padahal Allah mengetahui inna farajahu qarib, sesungguhnya dia akan sebentar lagi akan dilepaskan dari apa yang menimpanya dari musibah tersebut. Juga ta'ajub bisa berarti pengingkaran, bisa berarti pengingkaran seperti di sini ya, seperti di sini ya, ajib tu qaumin, makna ta'ajub lil ingkar ya, sungguh aneh dan mungkar perbuatan satu kaum. Kemudian makna yang lain dari ta'ajub adalah ada tiga ya, Allah alam bisawab, disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam Qaul Mufid dari bentuk ta'ajub tersebut. Pertama ta'ajub istihsan, dan yang kedua ta'ajub istingkar atau ingkar ya, istingkar yang tadi ini. Adapun ajab istihsan seperti hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tana'uli wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, adalah nabi yu'jibuhu yastahsinu at-tayammum, beliau menganggap baik istihsan. Ta'ajub istihsan menunjukkan bahwa dia adalah bentuk yang bagus, atau ta'ajub dalam arti ingkar, dan di sini dalam arti ingkar. Ajibtu liqaumin, aku ta'ajub, yaitu mengingkari keadaan satu kaum, araful isnada, yang dia mengetahui isnad. Yang mereka mengetahui isnad. Dan isnad banyak artinya ya. Ada tiga artinya. Isnad artinya rantai perawi. Isnad artinya adalah musnad artinya kumpulan hadis yang dia adalah dia menyebutkan perawinya ya, dan juga isnad berarti menyebutkan hadis musnadan, lengkap dengan rantai perawinya, jadi menyandarkan asnadul haditha, artinya saya sebutkan perawinya satu persatu. Ajabtu liqaumin araful isnada, aku ta'ajub dari suatu kaum yang mereka mengetahui isnad, dan isnad yang maksud adalah rantai perawi, rantai perawinya dia tahu, wasihatahu, dan dia pun tahu akan kesohihan rantai perawi tersebut, sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Kemudian yadhabuna ila ra'i Sufyan, mereka berangkat atau berpendapat dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, berpendapat dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dan Sufyan Ats-Tsauri di antara Imam Ahlussunnah wal Jamaah, murid dari Imam Malik ya, yang dia disebutkan oleh para ulama di antara para ulama yang juga memiliki madhab, dia punya madhab tersendiri, madhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi inkarat, dia sudah apa? Musnah, hilang. Ya, jadi dia pun punya mazhab seperti hanya mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad, dia juga punya mazhab. Ya, tetapi kemudian kurang masyhur, kurang yang mengajarkannya, akhirnya kemudian inkarat, dia hilang, hapus, usang. Ya, karena itu Imam Ahmad menunjukkan dia ila ra'i Sufyan. Karena pada zaman Imam Ahmad masih masyhur mazhab dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka ia mengatakan bahwa seseorang mengetahui sanad dan kesahihan riwayat, tetapi kemudian ia berpendapat atau mengambil pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, pada Allah telah berfirman dalam surah Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah, atau perintah Nabi. Yukhalifuna an amrihi. Mukhalafa, dia diantara khalafa yukhalifu, dia yata'adda binafsi. Harusnya yukhalifu amrahu. Yukhalifu amrahu. Tapi di sini dibentukkan bentuk objeknya, ta'diyahnya dalam bentuk an amrihi. Kenapa? Karena mewakili makna irad. Ayyuriduna an amrihi. Mereka berpaling dari perintah Rasul. Jadi mukhalafahnya dalam bentuk apa? Mukhalafah i'rad. Menyelisih dalam arti berpaling. Sudah jelas keterangan, malah dia menyelisihnya. Ya? Karena orang yang tidak punya ilmu, kemudian dia mengambil satu pendapat dan ternyata keliru, orang ini juga menyelisih kebenaran, kan? Menyelisih. Tapi menyelisihnya bukan dalam bentuk i'rad, tidak, tapi khata. Apa maksudnya? Dia salah bukan karena sengaja, tapi adda ilaihi ijtihaduhu. Dia berijtihad. Dia sangka itu benar, maka dia sebenarnya menyelisih juga, tetapi menyelisih dalam keadaan dia keliru, bukan sengaja. Adapun dia katakan yukhalifu an amrihi, menyelisih dari perkara, bisa dalam ada arti i'rad, berpaling. Dia menyelisih setelah jelas dan terang. Jelas ini. Ya. Artinya ada hadis Nabi tetapi dia ambil pendapat Sufyan ats-Tsauri. Maka orang seperti ini adalah orang yang dikatakan yukhalifuna an amrihi. Adapun mukhalafatul amr, mukhalafatul amr menyelisih perkara, perintah, tidak mesti mukhalafah an amri. Jelas ya? Bedakan kekuatan makna jika dia ditakdiah dengan an, yang artinya bentuk i'rad, berpaling. Kemudian amru di sini bukanlah bentuk mufrad dari umur, perkara, tapi dia bentuk mufrad dari awamir, perintah. Yukhalifuna an amri an awamirihi. Dan dia mufrad mudaf. Amrun mufrad. Dia diidhafahkan kepada dhamir. Dhamir kembali kepada Rasulullah. An amrihi. Ya amrir rasul. Yang dia yufidu al-umum. Menunjukkan keumuman. Mufrad mudaf. Yufidu al-umum. Memberikan faedah umum. Artinya apa? Artinya umur. Menyelisih perkara-perkara Rasul. Perkara-perkara Rasul. Artinya apa? Perintah-perintah Rasul. Tidakkah mereka takut antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, fitnah atau adab yang pedih. Baik, mana yang lebih berbahaya, fitnah atau adab? Keduanya berbahaya, ya tentu saja. Adab juga bahaya tentu saja. Fitnah juga berbahaya, misalnya. Tapi fitnah lebih berbahaya. Karena disebut dia fitnah karena yuftinun nas. Disebut dia fitnah karena apa? Memfitnah artinya dalam menjebak seseorang. Membuat orang salah mengira. Menipu seseorang. Lain dengan adab. Dia telah jelas bahwa dia ada. Ya? Adapun fitnah. Terkadang seseorang menyangka dia dirahmati Allah. Dari rezeki yang datang bertubi-tubi. Padahal dia sedang difitnah oleh Allah, diuji, dan akhirnya akan diseret jika dia keliru ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Dia fitnah. Karena itu Allah menyebutkan tentang harta, anak-anak, istri. Dia adalah fitnah. Ya kan? Kenapa? Karena bisa menjadi penyebab kita mendekatkan diri kepada Allah. Atau bahkan bisa menjadi pengantar kita menuju neraka. Neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kalau begitu fitnah lebih berbahaya. Dan Nabi senantiasa mentahdir kita, memberikan kita dari bahaya-bahaya yang akan datang menimpa umatnya. Maka fitnah berbahaya sekali. Ya, karena itu Allah mendahulukannya daripada adab yang alim. Yang tentu saja fitnah jika seorang gagal darinya pasti juga akan mengantar kepada adab. azab. Ya. Baik. Maka kemudian Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah? Tahukah kamu apakah fitnah itu? Tahukah kamu apakah fitnah itu? Maka beliau berkata, al fitnatu asyirku. Fitnah adalah kesyirikan. Artinya apa? Seorang berbuat syirik. Pertanyaan, bagaimana bentuk syiriknya? Apakah dia menyembah patung? Apakah dia mencari berkah kepada selain Allah? Apa bentuk syiriknya, Pak Maman? Apa? Ya, syirik dalam ketaatan. Itu apa? Menyelisihi, berpaling dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keterkaitan antara ayat dengan pendalilan dari Imam Ahmad. Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa fitnah itu? Al fitnah itu hiya syirku. Dia adalah syirik. Bukan syirik menyembah patung dan sebagainya. Tidak. Tapi syirik engkau mendoakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga taat kepada selain Allah dengan menyelisih perintah Rasul. Baik itu kamu taat kepada orang yang alim atau kepada penguasa. Ya kan? Kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'da qawlihi, mungkin saja jika ia menolak sebagian perkataan Rasulullah, an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayr, akan terbetik dalam hatinya sesuatu dari ketergelinciran zaid, fayahlika, maka dia pun binasa. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan kita dari menyelisih perintah atau perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhawatirkan dari adanya zaid, ketergelinciran. Apa zaid? Zaid al-mail, kecenderungan, kecondongan yang dia bukanlah bentuk keberpalingan, belum dari satu, dari arah barat ke timur, belum, baru mungkin dari barat ke barat daya atau barat laut, masih cenderung. Tapi Imam Ahmad telah memperingatkan. Mengapa? Karena belok yang sedikit jika diteruskan dan dilanjutkan, jadinya apa? Belok yang sedikit semakin jauh.